Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'alal umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbisrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak bujum-bujumnya kita memunajatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hari demi hari yang kita isi dengan penghayatan terhadap Al-Qur'an dan isinya dapat kita aplikasikan. Mudah-mudahan bentuk syukur itulah yang menjadikan kita lapang di dunia dan lapang di akhirat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas firman Allah dalam surat Hud ayat ke-97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila fir'auna wa malaa'ih fattaba'u amra fir'aun wa ma amru fir'auna birasyid. Yang artinya adalah kepada Fir'aun dan pemimpin-pemimpin kaumnya, tetapi mereka mengikuti perintah Fir'aun, padahal perintah Fir'aun sekali-sekali bukanlah perintah yang benar. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini adalah merupakan lanjutan dari kisah Nabi Musa alaihi salam pada ayat ke-96, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Musa alaihi salam bentuk sultan, yaitu mukjizat yang nyata. Di sini khusus ayat ini adalah kepada Fir'aun, yaitu ditujukan ayat ini khitabnya kepada Fir'aun dan pemimpin-pemimpin kelompok yang ada di pemerintahan Fir'aun. Jadi dapat kita bayangkan di sini, di mana Nabi Musa alaihi salam bukan saja menghadapi dengan kondisi yang susah, akan tetapi dihadapkan dengan mendakwahi orang-orang yang durhaka kepada Allah, kemudian kepada pemimpin-pemimpin yang mereka itu masih patuh kepada Fir'aun. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala fattabi'u amra fir'aun, mereka itu fattaba'u amra fir'aun, padahal mereka perintah Fir'aun itu bukanlah perintah yang benar, akan tetapi mereka masih patuh terhadap perintah Fir'aun ini sendiri. Kalau ayat ini kita kondisikan pada hal keadaan kita sekarang ini, banyak kadang-kadang pemimpin yang otoriter. Ini seperti Fir'aun juga. Dia menyuruh bawahan datang tepat waktu. Kadang-kadang pemimpin itu atau bos, dia datang jam 10, keluar jam 12, berpoya-poya, menikmati kesengsaraan bawahan. Inilah model-model Fir'aun. Kalau kita jumpai ini, perintahnya itu wajib kita taati. Ini sama dengan Fir'aun laknatullah. Maka sebelum kisah Fir'aun ini terjadi di alam modern kita ini, nanti ketika meninggalnya susah, baru menyebut Allah dan dia tidak diterima, maka segeralah istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaik-baik kepada duat, dai-dai didekati, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dalam hidupnya. Lebih luas lagi paparan dari ayat yang kita kaji ini, saya didampingin kedua abang da kami, Ustaz Ardiansah dengan Ustaz Perdana, untuk memberikan tambahan dari ayat yang kita kaji. Kami silahkan Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Safiar atas awalannya. Kalau kita melihat pada ayat yang mulia ini, maka ada kata-kata malak. Al-malak di sini artinya adalah para pemimpin atau orang-orang terdekat yang kemudian memiliki jabatan-jabatan tinggi dalam kerajaan Fir'aun. Nah, kalau kita kaitkan pula dengan kata-kata amr, adanya perintah. Memang kalau di dalam sistem monarki absolut misalnya atau kerajaan, maka seperti yang dikatakan Ustaz Safiar tadi, pemimpinnya cenderung otoriter. Nah, anehnya juga dikala ada kepemimpinan yang demokratis atau republik yang kemudian pemimpinnya juga otoriter. Nah, kalau kita lihat korelasi antara jabatan dengan perintah di sini memang adalah salah satu bentuk dari kekuasaan yang memang dikejar oleh banyak orang agar dia memilikinya. Karena ketika dia memiliki jabatan yang tinggi, maka dia memiliki kekuasaan untuk memerintah. Dia memiliki anak buah, dan dengan demikian dia memiliki kekuasaan yang lebih daripada orang-orang yang lain, atau bahkan orang-orang biasa, rakyat jelata. Inilah yang sebenarnya sering menjerumuskan orang kepada kehancuran. Sehingga benar sekali kalau dikatakan bahwa kekuasaan yang terus-menerus itu cenderung kepada sifat koruptif atau korupsi. Karena atau kekuasaan yang status quo sifatnya, maka dia akan menyebabkan orang tersebut akan menjadi orang yang kebal atau bebal, yang tidak lagi dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Itulah yang paling ditakutkan ketika bangsa ini juga dipimpin oleh orang-orang yang dia merasa bahwa dialah penguasa yang paling benar, dialah penguasa yang paling mengetahui seluk-beluk bangsa dan negara ini. Kita lihat hari ini betapa banyak sistem yang sudah dibangun oleh pemerintah-pemerintah yang lalu, ya, atau yang sudah menghabiskan dana triliunan rupiah, dan begitu juga pemerintah yang sekarang yang sudah menghabiskan dana, baik itu APBN ataupun APBD, yang ternyata sistem itu tidak menjamin kebersihan di instansi-instansi tersebut. Kita melihat sekarang di media massa, di media cetak dan elektronik, kita melihat bahwa betapa bobroknya negara ini, baik dari sudut pajaknya dan yang lain-lainnya, dimakan oleh orang-orang tertentu yang mereka itu adalah orang-orang yang memiliki jabatan, dan dengan jabatan itu ia mampu melakukan tindakan-tindakan yang sangat tidak terpuji, baik itu dari sisi agama, begitu juga dari pandangan manusia. Oleh karena itulah, kalau kita membaca kisah Fir'aun, seperti yang saya katakan pada hari yang lalu, dengan kisah Nabi Musa ini sering sekali berulang-ulang, dan pengulangan itu ada sisi-sisi yang diinginkan dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mampu memahaminya. Nah, salah satu yang kita lihat dari ayat yang mulia ini, seperti yang dikatakan Ustaz Safiar tadi, bagaimana kita memahamkan ayat ini dengan kekinian. Jadi jelas bahwa apa yang dilakukan oleh Fir'aun yang cenderung menjadi orang yang sangat otoriter, bahkan bukan cenderung tetapi memang sudah sangat otoriter, bahkan Fir'aun pernah mengabadikan dirinya sebagai Tuhan, dan kemudian pernyataannya itu direkam oleh Al-Quran dan kita baca sampai saat sekarang ini, bahwa aku adalah Tuhan, kata Fir'aun, maka sembahlah aku dan taatlah kalian kepadaku. Ya, inilah semuanya bentuk daripada kepongahan manusia pada masa lampau yang tidak ada bandingannya, dan boleh jadi itu berulang pada masa sekarang ini. Oleh karena itulah, ketika kita diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kemuliaan dalam bentuk jabatan, maka janganlah dianggap bahwa jabatan itu sebagai kesempatan, dan jangan pula pergunakan jabatan itu untuk memperkaya diri dan melanggar syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jadikanlah jabatan itu sebagai bentuk amanah. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, hanya sebagai contoh, ketika beliau diangkat menjadi khalifah pengganti daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menangis. Beliau sangat sedih dan beliau merasa bahwa apa yang diberikan kepadanya adalah merupakan amanah besar dan menjadi beban bagi beliau. Tidak seperti hari ini, begitu terpilih atau terangkat, maka yang dilakukan adalah pesta pora, ya, walaupun katanya ingin sedekah kepada anak yatim. Ini semuanya adalah sesuatu hal yang topeng belaka, tapi sebenarnya kemaksiatan jauh lebih banyak di situ. Nah, inilah mungkin tambahan dari saya. Iya, saya juga ingin menambahkan keterangan dari Ustaz Adi tadi, bahwa memang betul di awal redaksi dikatakan ila fir'auna wa mala'ihi. Jadi ada objek dakwah di sini, ada misi utama Nabi Musa alaihissalam, yaitu diutus kepada Fir'aun dan para pembesarnya. Artinya setiap para pendai harus tahu siapa objek yang akan dia dakwahi, harus tahu betul bagaimana dan siapa mereka. Khatibin nasa ala qadri ukulihim, kata Umar bin Khattab. Coba engkau berbicara kepada manusia, menyampaikan dakwah, memberikan mereka nasihat sesuai dengan kadar kemampuan mereka. Itu yang pertama. Jadi kalau dia pembesar, bagaimana caranya bukan langsung-langsung main tuding, main bahasa-bahasa yang kasar, tapi kepada orang-orang yang masih awam kita mempergunakan bahasa-bahasa ilmiah yang membuat mereka tidak mengerti, itu bukanlah cara dakwah yang tepat. Kemudian yang kedua yang menarik adalah bahwa tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Ardi, menarik di sini karena Allah menyentuh kata wa malaihi. Jadi Allah ingin menggambarkan kepada kita ada kecenderungan bahwa para pembesar, staf-staf, ya, menteri yang berada di bawah presiden itu cenderung untuk melakukan tindakan-tindakan maksiat, ya. Atau akan ada kemungkinan besar ruang yang begitu luas yang terpampang di hadapan mereka untuk mereka bisa masuk ke dalam kemaksiatan itu. Inilah makanya kenapa Rasulullah SAW tidak setuju dan tidak menunjuk Al-Ghifari, siapa? Abu Zar Al-Ghifari, ya. Abu Zar Al-Ghifari. Sehingga hanya Abu Zar merasa, kenapa Rasulullah ketika dia datang mempertanyakan itu, kata Rasulullah, aku tahu engkau Abu Zar adalah orang yang baik, tapi aku tidak yakin engkau adalah orang yang tepat untuk menjadi pemimpin. Karena Rasulullah tahu betul menjadi pemimpin, diserahi urusan amanah menjadi wakil rakyat, itu tugas yang sangat besar. Tidak hanya cukup menjadi orang baik, tapi betul-betul siap mental untuk melaksanakan kebaikan. Makanya saya cukup heran di Indonesia ini kalau ada dilakukan pilkada, apakah di tingkat provinsi atau di tingkat wali kota, calonnya banyak betul, berebut-rebut orang untuk masuk ke situ. Ini patut dipertanyakan ketika Allah menggambarkan akan ada ruang-ruang yang begitu luas untuk masuk kepada kemaksiatan, dan begitu banyak orang yang coba untuk masuk menjadi pejabat-pejabat itu, apa sebenarnya tujuan motivasi utamanya, motivasinya itu apa? Apakah ambisi untuk menguasai jabatan yang pasti nanti akan masuk ke dalam ruang-ruang kemaksiatan itu, atau kamu yang betul-betul ingin membela rakyat untuk mensejahterakan kehidupan rakyat? Disinilah pentingnya para calon-calon ini berpikir kembali, sudah siapkah, sudah baikkah dia? Kalau memang sudah baik, siapkah dia untuk melaksanakan kebaikan itu? Ini patut dipertanyakan kembali. Kemudian ini yang terakhir, ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan wa ma amru fir'auna birasyid, bahwa apa yang diarahkan oleh Firaun itu adalah bukanlah birasyid. Kata-kata rasyid ini adalah rusydun, ya, sesuatu yang bertentangan dengan akal. Tadi sudah dikatakan oleh Ustaz Adi, Firaun mengatakan sembah aku, aku adalah Tuhan. Ini kan sesuatu yang di luar daripada, tidak dapat diterima oleh akal manusia. Bahkan di dalam surat Az-Zukhruf itu, di Firaun mengatakan ya qaumi alai hazihil anharu tajri min tahti, ya, afalatu basirun, ini sungai mengalir di bawah kakiku, katanya. Bukan dia yang buat sungai, dia hanya di atas sungai, seakan-akan dia menganggap dirinya lah yang mengalirkan sungai itu. Jadi sesuatu yang memang di luar nalar manusia, tidak dapat diterima oleh nalar manusia. Begitu juga ketika dia mengatakan fa'uqidliyahamanu 'alattini, ya, faj'alli sarhal la'ali attali'u ila ilahi Musa, wahai Haman, tolong buatkan, bakar tanah liat itu, buat jadi istana yang tinggi, bahkan tingginya itu bisa sampai ke tempat Tuhan, Tuhannya Musa, sehingga aku bisa nengok mana Tuhan Musa itu. Kalau memang betul Tuhan, cobalah buat sendiri, kenapa orang lain yang disuruh? Jadi betul-betul memang sesuatu yang tidak dapat diterima akal. Masalah besarnya adalah ternyata staf-stafnya ini ikut saja. Fastakhaffa qaumahu fa'ata'uhu, ketika Firaun itu membujuk rayu kau pengikutnya dan mereka taat-taat saja. Ini adalah sikap dan tindakan yang bodoh, saya kira. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harapan kita ini apa yang dapat yang kita ambil adalah bahwa Firaun itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mendakwahi itu adalah satu kewajiban kepada kita, tidak terpaku kepada siapa-siapa. Marilah kita berjalan pada koridor manhaj Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dalam hidup kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya Safiar didampingin Ustaz Perdana dengan Ustaz Ardiansah mengucapkan terima kasih atas segala pendengarannya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.